Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, surat Yusuf ini berakhir pada ayat 111. Dari ayat 104 sampai dengan 111 merupakan pesan-pesan yang dapat diambil pelajaran dari kisah Yusuf yang telah kita kaji sebelumnya. Ayat 107 yang kita kaji hari ini adalah pesan, konklusi, kesimpulan dari kisah Nabi Yusuf yang terbentang mulai dari permulaan ayat sampai dengan ayat 104. Tepatnya ayat 107 ini berbunyi, Afa aminu an ta'tiyahum ghasiyatum min azabillahi au ta'tiyahumus sa'ah au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 107 sebagaimana kita sebutkan tadi masih terkait dengan kisah Nabi Yusuf, atau lebih tepatnya terkait dengan ayat sebelumnya. Bila pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya tidak setiap orang yang berislam itu beriman kepada Allah, karena masih banyak orang dan masih ada orang yang beriman itu tidak melakukan, masih ada orang yang berislam itu tidak melakukan puasa wujud bahwa dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhan yang memberinya kehidupan, yang memberinya nyawa dan juga memberinya kematian dan memberinya siksa ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 107 ini Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika Anda tidak mau beriman, ketika Anda cuman sekedar berislam tetapi melakukan kemusyrikan, masih melihat ada dua Tuhan atau bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat di depan Anda, kita lebih takut kepada KPK atau CCTV sehingga melakukan kesalahan di balik KPK atau CCTV tapi melupakan Allah sebagai zat yang maha melihat, maka Allah Subhanahu wa taala berkata di sini, kalau Anda tidak beriman, hidup Anda tidak akan aman. Karena apa? Karena Allah yang Anda imani itu maha melihat. Dia bisa saja memberi pembalasan, tidak harus menunggu di akhirat, tetapi juga ada azab Allah di dunia ini. Inilah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rasa keamanan bagi orang yang beriman dan akan memberi laknat bagi orang yang tidak mau taat. Di sini Allah mengatakan min azabillah au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Azab Allah, siksa Allah bisa saja datang tanpa kita duga-duga. Hari kiamat itu sendiri pun bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita ketahui prolog, mukaddimah atau pengantarnya. Jadi, pelajaran yang dapat kita petik di sini bahwa azab itu tidak saja akhirat setelah hisab. Di dunia pun ada azab, di dalam kubur pun ada azab yang disebut dengan azab kubur. Ketika dikatakan ya kan belum ada timbangan. Manusia mengetahui dirinya salah dan ketika dia salah tidak mau bertobat, sebenarnya itu sendiri adalah bagian dari azab. Dan begitu juga lah di akhir, di kuburan, ketika dia merasa bersalah, ketika ruh dicabut pun raut muka orang yang tidak beriman itu terlihat ada ketidakrelaannya. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dia akan disiksa. Bagi orang yang beriman, maka kematian itu adalah suatu keindahan dan itu adalah suatu kenikmatan karena dia akan bertemu dengan Allah dan akan masuk ke dalam surga. Lebih tepatnya masalah ayat 107 ini kita minta kontribusinya dari asatiz kita yang setelah ada di studio, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Ada beberapa hal yang penting untuk kita kaji dari ayat ini dan merupakan suatu hal yang sangat menarik bahwa ternyata ayat 107 ini memberikan satu penyadaran kepada kita semua. Allah membukakan fakta. Kalau dalam ayat sebelumnya sudah Allah gambarkan wa ma yu'minu aktsaruhum, ternyata manusia itu banyak yang tidak beriman kepada Allah, baik tidak beriman secara hakiki atau tidak beriman secara batinnya. Dia beriman secara lisan tapi tidak beriman secara hatinya, begitu, tidak melaksanakannya. Kemudian di dalam ayat 107 ini Allah gambarkan apa aminu antatiyahum ghasyah. Apakah menunggu dulu beriman sampai datang azab kepada kamu? Artinya apa? Jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Jangan tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan anggap perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat yang kita lakukan itu mampu memberikan kita keamanan. Ya, di dalam banyak ayat Allah sudah memberi, mencoba untuk menyadarkan kita. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard in nasha naqsib bihimul arda aw nusqit alaihim kisafa minas sama', ya. Tidakkah mereka melihat ke atas langit, ke bawah bumi? Kalau seandainya Allah jatuhkan langit, ya, dan Allah buat bumi itu seperti mulut yang menelan semua yang ada di atasnya, siapa yang bisa selamat dari situ? Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan kul ara'aitum, ya, in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima imain. Coba fikir, coba buka pikiran kamu, mata kamu. Seandainya air minum yang jernih, yang menyegarkan kamu minum itu tiba-tiba Allah hilangkan itu dari dalam bumi, air mana lagi yang mau dicari, ya? Air mana lagi yang mau dicari? Apalagi yang bisa diminum? Ya. Banyak lagi ayat lain juga mengatakan sebagaimana di dalam surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah kamu menunggu bisa merasa aman kalau ternyata Allah yang menciptakan alam ini menghancurkan menenggelamkan, membalikkan bumi ini bagi kamu sehingga akhirnya kamu terkubur hidup-hidup di dalamnya sebagaimana yang Allah buat pada Karun beserta dengan hartanya. Jadi Allah mencoba untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan harus dengan perhitungan yang matang. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, jangan anggap bahwa perbuatan maksiat itu mampu mengamankan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberadaan kita di penghujung bulan Ramadan ini, beberapa hari lagi akan berakhir. Kalau ternyata di antara kita masih ada yang belum melaksanakan ibadah puasa, ya, dengan baik, masih mau berani meninggalkannya atau melakukannya secara bolong-bolong, maka cobalah sadari bahwa ayat ini memberingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Mari kita coba untuk mengisi hari-hari yang terakhir ini, hari-hari akhir ini dengan melakukan aktivitas ibadah, terutama sekali dengan berpuasa secara lebih baik. Yang sudah-sudah, kita minta ampun kepada Allah karena segala perbuatan maksiat yang kita lakukan sebenarnya merupakan pemancing untuk datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan kasih sayangnya di dalam suatu hadis dikatakan bahwa kami hendak menurunkan suatu azab kepada suatu kampung. Tiba-tiba di situ kami dengar ada seorang anak kecil yang membacakan ayat Al-Qur'an, lantunan ayat Al-Qur'an, sehingga akhirnya kami menangguhkan azab itu sampai 40 tahun. Subhanallah. Mungkin kita saat sekarang ini merasa aman dan keadaan kita adalah aman karena banyaknya orang-orang yang bertadarus Al-Quran di bulan yang begitu agung ini. Dan jangan kita menganggap kita akan aman selamanya kalau ternyata kita masih melakukan perbuatan maksiat, karena itu semua adalah pemancing untuk datangnya azab dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari, afa aminu antatiyahum, jangan tunggu lagi. Lakukan yang bisa dilakukan, terutama sekali di akhir-akhir Ramadan ini. Isi dengan puasa, isi dengan berbuat baik, karena kita tidak tahu apakah kita mampu melewati Ramadan ini dengan baik atau mampu bertemu lagi di Ramadan-Ramadan yang akan datang. Iya. Di dalam ayat ini ada 4 hal. Pertama, yang dikaji adalah mereka tidak akan merasa aman. Yang kedua, di sini azab menyelimuti mereka. dengan dibahasakan dalam firman Allah ghasyiyatun min azabillah. Kata-kata ghasyiyah ini juga di dalam juz amma disebutkan wal laili idza yaghsha, demi malam yang telah menyelimuti. Malam saja kalau sudah diselimuti kita dengan kegelapan, manusia banyak yang tidak betah dengan kegelapan tersebut, apalagi diselimuti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Dan yang ketiga Allah katakan adalah akan datang nanti hari kiamat secara mendadak, dan azab yang paling tinggi wahum la yash'urun. Sudah azab datang mendadak menyelimuti mereka, hari kiamat datang secara tiba-tiba, tapi semuanya itu mereka tidak merasakan hal itu. Disebabkan padahal di awal dalam firman Allah tersebut mereka sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka tidak merasa aman. Maka dengan tidak merasakan aman itu mereka tidak mengetahui semuanya apa yang Allah turunkan azab dari mereka. Maka dalam bulan Ramadan inilah sebetulnya kita harus banyak beribadah kepada Allah supaya kita merasakan aman dalam diri kita, sehingga azab yang menyelimuti sekeliling kita itu pergi sedikit demi sedikit, dan kita akan merasakan lebih dekat akan datangnya hari kiamat tersebut, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka azab yang paling tinggi sebetulnya adalah ketika Allah menurunkan azab itu, yaitu ketika mereka tidak merasakan azab tersebut. Ya kan gitu Sa'arifin kan? Azab yang seperti inilah yang paling bahaya. Karena apa? Karena mereka tidak akan mau mempersiapkan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sa'arifin kesimpulannya? Iya, kesimpulan dapat kita kaji pada hari ini adalah bahwa azab yang paling besar itu, siksaan yang paling besar itu ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman itu adalah siksaan. Karena apa? Karena tujuan hidup ini menjadi tidak jelas. Ketika manusia merasa bahwa tidak ada Tuhan dalam hidup ini, maka dia akan mencari Tuhan yang lain. Dia akan menemukan bahwa dunia inilah Tuhan. Ketika dia menuhankan dunia, berarti dia siap menjadi hamba dunia. Mengejar dunia itu adalah tersiksa. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan dunia ini sebagai pelayan bagi kita. Bagaimana pelayan dijadikan majikan, tentu saja dia akan ngelunjak dan kita akan diperbudak oleh pelayan yang majikan yang sebenarnya adalah pelayan kita. Ini adalah siksa yang paling besar dalam kehidupan ini, ketika seseorang kehilangan orientasi, kehilangan visi di dunia yang fana ini. Yang kesimpulan kedua, bahwa azab Allah Subhanahu wa taala tidak saja diturunkan di akhirat tetapi juga di dunia. Azab itu tergantung persepsi manusia. Dalam kisah Nabi Yusuf, orang melihat Nabi Yusuf itu mendapatkan azab ketika masuk penjara, ketika jauh dari orang tua. Tapi bagi Nabi Yusuf itu bukanlah azab, itu adalah suatu cobaan yang menguji dia untuk menjadi orang sukses, sabar menjalani kehidupan sehingga sukses di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang terakhir, iman itu mengamankan dan tidak taat itu akan mendapat laknat. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.